cinta. Jatuh cinta itu bisa bikin orang bahagia, berbunga-bunga, senyum terus, ngerasain kangen, ngerasain pokoknya dunia ini indah banget. Kayak lagu yang bakal kita cover hari ini. Lagu ini dari salah satu penyanyi favorit kita juga. Yes, penyanyi pendatang baru. Masuk fenomenal kalau menurutku, karena lagunya juga unik-unik dalam satu album, terus dia juga naik dalam waktu yang cukup cepat. Dan kita suka sama satu lagu ini, lagunya Isyana Saraswati yang judulnya Kau Adalah. Yes.